Mitra Bisnis, Kompas menulis, masyarakat Indonesia saat ini kehilangan tokoh pemimpin yang sejati. Akibatnya, kondisi masyarakat Indonesia sangat cair sehingga timbul gerombolan masyarakat tanpa keteraturan dan penuh kekacauan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan sejarawan Anhar Gonggong. Pak Anhar, apa komentar Anda? Ya, sebenarnya persoalan besar yang kita hadapi memang adalah persoalan kepemimpinan itu. Kepemimpinan kan tidak sekedar sebuah kecerdasan. Kepemimpinan juga memerlukan sikap tegas, memerlukan mengkoordinasikan, dan segala macam. Dan tampak bahwa pemimpin-pemimpin kita sekarang tidak memiliki itu. Ya, cerdasnya mungkin, tapi kemampuan mengambil sikap yang tegas, kemampuan mengkoordinasikan berbagai hal yang perlu dikoordinasikan tidak tampak. Dan itu yang menyebabkan sehingga terjadi berbagai-bagai hal yang seharusnya tidak perlu terjadi. Ambil sebagai contoh yang sederhana, tapi sangat menyakitkan. Peristiwa Masuji itu kan sudah terjadi sejak April tahun lalu. Tetapi ternyata semacam ada pembiaran. Masa ada jarak waktu sekian, ada rakyat yang dibunuh, ada sebuah peristiwa yang sangat di mana negara harus mengambil tindakan. Didiamkan, baru setelah diekspor ke atas, ke permukaan, baru kemudian pada ribut sekarang. Kan itu contoh. Kalau pemimpinnya tegas, tidak akan terjadi itu. Lalu menurut Bapak, siapa contoh sosok pemimpin sejati yang pernah ada di Indonesia? Menurut saya lihat memang baru Soekarno, iya. Pada batas tertentu sebenarnya juga Soeharto. Soeharto kelemahannya kan hanya karena korupsi. Jadi memang presiden pertama dan kedua itu dari segi kepemimpinan memiliki kepemimpinan yang cukup baik dalam menghadapi situasi pada zamannya. Lalu bagaimana agar kita bisa mendapatkan kembali sosok pemimpin sejati itu, Pak? Pemimpin-pemimpin politik itu kan harusnya lahir dari partai-partai. Nah, celakanya partai-partai itu sekarang tidak mencari pemimpin, mencari uang. Kan rusaknya di situ. Sebenarnya bisa diperoleh dari lembaga-lembaga pendidikan, pendidikan tinggi khususnya. Kan pengkaderan di lingkungan pendidikan itu kan bukan sekedar untuk kepentingan ilmu, tetapi juga untuk kepentingan kader pemimpin hari depan. Kan itu. Demikian sejarawan Anhar Gonggong. Saya Wendy Lim.